Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalam ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan syarahnya, yaitu Aunul Ahad Al-Samad li Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Seperti biasa, sebelum kita baca hadis-hadis pada bab Az-Ziyarah, kita murojaah dulu hadis-hadis yang kemarin kita lewati. Tafadhalu اقرأوا جميعا. Silahkan dibaca bab berikutnya ya, masih terkait dengan Az-Ziyarah. Babu man zara qauman fatu'ima indahum. Ya, manil qari. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad qol haddatsana Muhammad ibnu Salam qol haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hazza an Anas ibn Sirin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-ansar wata'ima indahum ta'aman falamma kharaja amara bimakanin min al-bait fanudiha lahu ala bisatin fasalla alaihi wa da'a lahum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi ahlul bait, ahlul baitnya dari kalangan Ansor. Lantas beliau menyantap hidangan di sisi mereka, maka tatkala beliau keluar, beliau memerintahkan untuk menyiapkan suatu tempat dari rumah tersebut. Lantas dihamparkanlah untuk beliau sebuah tikar. Maka beliau sholat di atasnya dan mendoakan mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man zara qauman fat'iman 'indahum. Bab tentang siapa yang berziarah kepada satu kaum kemudian makan, indahum, di sisi mereka. Pada judul bab ini ada anjuran dan dorongan agar mereka-mereka tuan rumah mempersiapkan apa yang dimiliki dari makanan untuk menyambut dan memuliakan az-zairin, orang-orang yang berziarah kepadanya. Dan ini merupakan hadyu al-anbiya was-salihin, menjamu mereka para tamu dengan makanan yang ada padanya, tentunya tanpa ada di situ takalluf, karena sudah kita lewatkan adanya larangan dari kita memuliakan teman kita, tamu kita dengan sesuatu yang memberatkannya. La tukrim shodiqaka bima yashuqqu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya. Wa hal ataka hadithu dhaif Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihim faja'a bi'ijlin samin. Wa hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Tahukah kalian tentang khabarnya tamu Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka masuk ke rumahnya Ibrahim kemudian mengucapkan salam. Qala salam, kemudian jawab salam. Famala bi tanja'a bi'ijlin samin. Kemudian tidak berapa lama beliau datang dengan menghidangkan ijlin samin, anak sapi yang gemuk yang sudah dimasak. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian didekatkanlah hidangan tadi kepada mereka para malaikat. Asyahid di sini bahwasanya di antara hadyu al-anbiya adalah memuliakan tamu, memberikan makan hidangan untuk memuliakan mereka. Apalagi kalau tamunya datang dari tempat yang jauh, untuk sampai ke tempatnya harus melakukan safar. Ini lebih ditekankan lagi. Nah, itu yang pertama. Dianjurkan bagi tuan rumah untuk menyambut tamu dengan hidangan, makanan yang ada padanya. Tidak ada takalluf. Dan juga dianjurkan bagi orang yang berziarah untuk menghormati dan menghargai ya, kerjanya tuan rumah. Dimakan apa yang ada, silahkan. Jangan beralasan karena sudah makan di tengah jalan, tadi sudah makan, akhirnya gak mau makan. Jangan. Ya. Dihargai itu pemuliaan dari tuan rumahnya. Di sini di antara kesempurnaan ziarah adalah makan di sisinya. Ziarah sudah kita ketahui di antara faedahnya adalah memunculkan al-mahabbah, kecintaan. Ya, menguatkan al-ukhuwah baina al-muslimin. Ya, menghilangkan segala macam sesuatu yang menghalangi antara seorang muslim dengan yang lainnya. Kalau kita dengan teman kita ada sesuatu, dengan kita kunjungi, maka sesuatu tadi akan hilang. Dan juga di antara tujuannya kita tahu, ya, bisa memberikan motivasi dan semangat kepada teman kita tatkala teman kita ditimpa futur, ya, ketidaksemangatan di dalam thalabul ilmi ataupun amalus soleh. Dan di antara yang menambah itu semua kecintaan, kedekatan adalah dengan kita siapkan makan ya, untuk tamu kita dan kita makan bersamanya. Ini semakin menambah mawaddah antara kita dengan saudara-saudara kita. Haddatsana Muhammadun qala haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hazza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-ansar fatu'ima 'indahum tu'ama falamma kharaja amara bimakanin min al-baiti fanudiha lahu 'ala bisatin fa shalla 'alaihi wa da'a lahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari berziarah kepada ahlu bait, satu keluarga minal ansar, dari penduduk ansar. Dikatakan bahwasanya dia adalah ahlu bait Itban ibni Malik, keluarganya Itban ibni Malik radhiyallahu ta'ala an wa arbah. Beliau mengunjunginya. Ini menunjukkan sifat tawadhu beliau sebagai seorang rasul dan pemimpin, di mana beliau mau berziarah, menjenguk masyarakatnya, mau tahu keadaan masyarakatnya. Ini diantara contoh ketawaduan yang sangat besar dari beliau alaihi salatu wassalam. Beliau yazur wa yuzar, beliau mengunjungi dan dikunjungi oleh kaum muslimin. Tidak hanya dikunjungi tapi juga mengunjungi. Demikian sifat tawadhu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagian orang karena merasa dirinya tinggi, memiliki kekayaan, jabatan ataupun yang lainnya, tidak mau menjenguk, berziarah kepada orang lain yang di bawah dia dari sisi harta ataupun jabatannya. Maunya, kepengennya diziarahi. Ya. Fatu'ima 'indahum tu'ama. Maka Nabi pun, ya, di antara tentu ketawaduan beliau alaihi salatu wasalam, beliau makan, mau makan di sisi mereka. Dengan makanan yang apa adanya di situ disediakan oleh tuan rumahnya. Fatu'ima 'indahum tu'ama, maka Nabi pun makan di sisi mereka. Falamma kharaja amara bimakanin minal baiti, falamma kharaja falamma an arada an yakhruj. Ya, falamma kharaja maksudnya ketika beliau hendak keluar, ini bisa difahami dari konteksnya. Jadi kalimat itu difahami kata ulama dari tiga sisi. Pertama dari sibak. Sibak itu kalimat yang sebelumnya. Ya, lihat kalimat setelahnya. Siak konteksnya. Ya, itu bisa difahami dengan baik kalimat. Ya. Bisa kita lihat. Kalau belum jelas kita baca satu kalimat, lihat sebelumnya. Atau lihat setelahnya. Lihat konteksnya. Gitu. Falamma kharaja amaru bimakanin, tatkala beliau hendak keluar. Bukan tatkala sudah keluar. Tatkala beliau hendak keluar, meninggalkan rumahnya, keluarga Itban ibn Malik, amara bimakanin minal baiti, beliau memerintahkan untuk disiapkan satu tempat di rumah tersebut, ya, untuk beliau mengerjakan sholat padanya. Ya, fanudiha lahu ala bisatin, akhirnya diperciki untuk beliau pada bisat, alas tikar. Yang dimaksud di sini adalah hasir. Hasir itu adalah alas yang panjangnya mencukupi orang atau lebih. Kalau dia pendek, ya, panjangnya tidak mencapai panjangnya orang yang sholat, maka namanya humroh. Kalau bisa itu panjangnya mencukupi orang yang sholat atau lebih, itu apa tadi? Hasir. Kalau kurang dari itu, pendek, hanya mencukupi misalkan wajahnya, nah itu humroh. Fanubi halahu bisat, kemudian diperciki untuk Nabi bisat karena sudah lama enggak dipakai, berdebu, sehingga diperciki, ya, sajadah ataupun alas tadi dengan air. Fasalla alaih wa da'alahum, maka Nabi pun sholat padanya. Wa da'alahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka sebagai bentuk syukur dan terima kasih beliau kepada keluarga Itban yang telah menjamunya. Ya, demikian. Dan kita sudah mengetahui bagaimana doa-doanya ketika kita diberi makan oleh orang lain yang memberi makan kepada kita. Allahumma at'imman at'aman wa sqiman saqona. Baik, kita lihat di sini syarahnya dari beliau Syekh Zaid rahimahullah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من السنن amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dari sunnah-sunnah. Wa min makarimil akhlaq, dan termasuk dari kemuliaan akhlak. Wa mulatafatil ashab, dan kelemah lembutan kepada teman. Ayyakulal muslimu fi baiti akhihil muslim, bahwasannya seorang muslim itu makan di rumah saudaranya yang muslim, di rumah temannya yang muslim. Ya ta'amu min ta'amih, yang ia makan dari makanannya. La sima indal hajah, la siyama indal hajah wa ayyadu'walah, terlebih ketika adanya hajat dan dia diundang untuknya. Wa amma sholatu fil baiti fa hadha khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun salat di rumah maka ini khusus perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajaan barakatah, mengharap, karena mengharap barakah beliau. Fafihi minal barakati ma la yujadu fi sa'irin nas wa in salahat a'malahum wa niyatahum, karena pada diri beliau terdapat barakah-barakah yang tidak didapati pada seluruh, pada kebanyakan manusia, walaupun baik amalan-amalan mereka dan niat-niat mereka. Fahada khosun bih, maka ini khusus Nabi, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ziyaratul muslimin ba'duhum li ba'd, dan adapun ziarahnya kaum muslimin sebagian mereka dengan kepada sebagian yang lain. Wa aklu ta'ami inda ba'dihim fahiya sunnah, dan makan makanan di sisi mereka maka itu, maka termasuk sunnah. Wa min wasailil mahabbah wal ukhuwah allati yajibu an takuna fillah wa min ajlillah, dan termasuk dari perantara-perantara kecintaan dan persaudaraan yang wajib itu untuk Allah dan karena Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, amalun nabi sallallahu alaihi wasallam hadza minas sunan, perbuatan nabi alaihi salatu wasallam ini termasuk dari sunnah-sunnahnya yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa min makarimil akhlaq, dan juga termasuk kemuliaan akhlak, termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Wa mulatafatil ashab, dan bersikap lunak lembut terhadap para sahabatnya, terhadap teman-temannya, terhadap kaum muslimin. Yaitu an ya'kulal muslim fi baiti akhil muslim, seorang muslim makan di rumah teman yang muslim. Yat'am min ta'amih, memakan makanannya. La siyama 'indal hajah, terlebih lagi ketika di sana ada kebutuhan. Ya. Hu'anya da'ulah, dan agar mengundang saudaranya muslim untuk makan di rumahnya. Ini termasuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa amma salatu fil baiti fa hadha khasun min Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a barakatih. Afan, la siyama 'indal hajah, terlebih lagi kalau ada hajah. Hu'anya da'ulah, dan agar mendoakan untuk tuan rumah yang memberi makan. Wa amma salatu fil baiti fa hadha khasun min Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a barakatih. Adapun salat di rumah tuan rumah yang mengundang kita, maka ini khas kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam, raja'a barakatih, karena mengharapkan keberkahan beliau alaihi salatu wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keberkahan hissi wa ma'nawi, hissi dan ma'nawi. Jasad beliau barokah, sehingga karenanya para sahabat berebut apa, bekas wudunya, menggunakan apa, rambutnya yang berjatuhan dan yang lainnya, keringatnya, tabaruk bih, mereka mengambil berkah dengannya. Dan juga ma'nawi, yaitu bimbingannya. Sedangkan orang-orang yang soleh juga sama, mereka orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja cara mengambil berkah dari mereka, orang-orang soleh, itu dengan kita meneladani kesolehannya, bukan dengan apa seperti bertabaruknya mereka para sahabat kepada Nabi, yaitu kepada badannya, tidak. Jadi berkahnya sifatnya maknawi saja, yaitu dengan kita meneladani kesolehan mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keberkahan seperti mereka mendapatkannya. Bukan dengan cara misalkan meminum bekas minumnya dia, ataupun apalagi memanfaatkan bekas air wudu dia. Tidak, yang seperti ini tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Ini merupakan kekhususan atau keistimewaan Nabi kita alaihi salatu wasalam, ataupun para nabi yang lain. Adapun mereka selain nabi, orang-orang yang soleh, keberkahannya sifatnya maknawi. Kalau kita mau mengambil berkah dari mereka, ya jangan datang ke kuburannya ataupun memanfaatkan peninggalan mereka, pakaian, tongkatnya ataupun yang lainnya, sandalnya, tidak. Tapi kita meneladani ya amalan dan ketaatan mereka kepada Allah, maka niscaya kita akan mendapatkan berkah karenanya. Fa fihi minal barakat ma la yujad fi sairin nas. Pada Nabi alaihi salatu wasalam ada berkah-berkah yang tidak ada pada manusia yang lain. Wa in salahat a'maluhum wa niyyatu, meskipun amal mereka, amalan-amalan mereka saleh dan niat-niat mereka baik. Ya. Fa hadha khasun bi. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Terkecuali tadi keberkahannya sifatnya maknawi. Ya, kita meneladani ya mereka orang-orang soleh di dalam apa? Ketaatannya. Wa amma ziyaratul muslimin ba'duhum li ba'din wa aklub ta'am 'inda ba'dihim fa ya sunnah. Adapun sebagian kaum muslimin mengunjungi sebagian yang lain dan sebagiannya makan di sisi saudaranya yang lain, fa ya sunnah. Ini termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa min wasailil mahabbah wal ukhuwah allati yajib an takuna fillah wa min ajlillah. Dan ini termasuk dari sarana terwujudnya rasa cinta dan persaudaraan yang wajib itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia niatnya hanya berfoya-foya, iya, ataupun niatnya karena dunia, ataupun niatnya karena ada kebutuhan kepada saudaranya, maka akan tercabut dari dia fadilah, keutamaan. Ya, harus dia niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mewujudkan al-mahabbah wal ukhuwah. Kalaupun di sana ada faedah duniawi, maka tidak mengapa. Yang jelas intinya harus kita niatkan fillah wa min ajlillah. Kemudian satu hadis lagi kita baca, siapa? Al-Qari Ats-Tsani. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujr qala حدثنا صالح ابن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف فقال أبو علي إنما هذه ثياب رهبان إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. Dari Abu Khaldah berkata, datang Abdul Karim Abu Umayyah kepada Abu Al-Aliyah dengan mengenakan pakaian dari wol. Abdul Karim. Lalu Abu Aliyah berkata kepadanya, sungguhnya ini adalah pakaian para pendeta, sedangkan umat Islam tidak saling mengunjungi, maka mereka memperindah diri dari mereka. هذا وقال ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الوسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف فقال أبو العالية إنما هذا ثياب رهبان إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. Dikisahkan oleh Abi Khaldah bahwasanya Abdul Karim Abu Umayyah datang menemui Abu Al-Aliyah, berziarah ke rumahnya Abu Al-Aliyah, seorang ulama di antara ahli tafsir. Wa alaihi thiyabu sufin, dalam keadaan mengenakan pakaian suf yang terbikin dari wol. Iya, pakaian yang biasa digunakan oleh orang-orang yang miskin. Iya. Faqala Abu Al-Aliyah, maka Abu Al-Aliyah berkata, innama hadza thiyabu ruhban, tidak lain ini adalah pakainya para rahib. Jamak dari rahib ruhban. Siapa itu rahib atau ruhban? Yaitu mereka-mereka yang memutus dari dunia untuk konsentrasi di dalam beribadah kepada Allah. Hanya saja mereka di dalam ibadah kepada Allah mengada-adakan tata cara sendiri di dalam beribadah kepada Allah. Wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan ruhbaniyah pada asalnya dari kata ruhb, al-khauf, karena takut mereka yang sangat sehingga mereka memutus diri dari dunia kemudian mengonsentrasikan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Hanya saja mereka menyimpang karena mengada-adakan ya ibadah-ibadah yang baru yang tidak disyariatkan oleh Allah melalui lisan para nabinya. Dan yang meniru mereka, para rahib, para pendeta adalah orang-orang sufi. Orang-orang sufi persis ada kesamaan dengan mereka, para pendeta. Pada awalnya munculnya istilah sufi itu setelah generasi ketiga, setelah abad yang ketiga, berarti tahun 300 lebih Hijriah. Dikisahkan atau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya orang yang pertama kali membangun rumah untuk peribadatan kaum sufi adalah Abdul Wahid Ibnu Ziyad atau muridnya Abdul Wahid Ibnu Ziyad. Dan Abdul Wahid Ibnu Ziyad termasuk muridnya Al-Hasan Al-Basri. Dan pada waktu itu mereka ibadahnya masih di atas sunnah, masih lurus. Hanya saja mereka memutuskan diri mereka dari dunia untuk mengonsentrasikan diri-diri mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lama-kelamaan akhirnya berubah sedikit demi sedikit sehingga hilang. Iya. Tata cara beribadah mereka orang pertama tadi digantikan oleh para juhala sehingga berubah menjadi nama atau alam dari kelompok sesat yang menyimpang dengan penyimpangan yang sangat, bahkan di antara mereka terjatuh kepada kekufuran karena sebab akidah hululiyah ittihadiyah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan para makhluknya, naudzubillah, sehingga sesat. Awalnya di atas sunnah, cuma mereka memilih hidup sederhana apa adanya menggunakan pakaian suf yang terbikin dari wol dan menjauhkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Kemudian berikutnya dan berikutnya hilang asar mereka, kemudian diikuti oleh orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa wal juhala, sehingga sudah berbeda dari generasi pertamanya menjadi kelompok yang sesat, bahkan ada yang terjatuh ke dalam kekufuran, hulatu sufi, menjadi hulat sufiyah. Ya, na'udzubillah. Ada kemiripan mereka mengada-adakan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada kemiripan mereka dengan para pendeta. In kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu, in di sini zaidah saja, enggak usah diterjemahkan. In kana al-muslimuna idza tazawaru tajammalu. Kebiasaan kaum muslimin adalah tatkala mereka saling berziarah satu sama lainnya, tajammalu, berhias diri menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang indah yang dimiliki oleh mereka. Jadi beliau Abu Aliyah mengisahkan tentang kebiasaannya salaf, bahkan itu kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam tatkala berziarah ataupun diziarahi sebagaimana yang akan kita baca dalam syarah. Hadir. Inna minas sunnati salaf, sungguhnya termasuk dari sunnahnya para salaf, أنا رجل منهم يلبس أحسن ثيابه إذا أراد أن يزور قوما أو يستقبل قوما. Sesungguhnya seorang dari mereka apabila memakai baju yang paling bagus, apabila mereka menginginkan untuk berkunjung kepada suatu kaum atau ingin bertemu kepada suatu kaum, wahum bidzalika yata'asuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum bidzalika yata'asuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dengan itu memperindah diri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana Nabi alaihi salatu wasalam yalbisu ahsana thiyabi lil wufudi idha qadimu alaihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang paling bagus ketika menemui utusan apabila mereka datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa daraja salafu ala dhalika inda liqaati wa ziyarati, dan para salaf senantiasa melakukan yang demikian ketika dalam pertemuan dan ziarah. Wa fil jam'i wal a'yad, dan pada perkumpulan dan pada hari-hari raya. Yalbisul wahidu minhum ahsanu siyabihi biduni an yalbisul wahidu minhum ahsana siyabihi biduni an yakallafa an yukallif nafsuhu. Setiap dari mereka memakai baju yang paling bagus tanpa memberatkan diri mereka. Waisruku siyabu mihnah liwaktiha, dan meninggalkan baju kerja di waktu-waktu ini. Di sini beliau Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau meskipun sebagai seorang tuan rumah, beliau tetap tatkala di sana dibutuhkan adanya nasihat, maka beliau beri nasihat. Tidaklah kemuliaan seorang tuan rumah kepada az-zair, pengunjungnya, menghalangi dia dari at-tanasuh. Dan beliau mentanbih demikian dikarenakan wallahu alam, beliau Abu Aliyah tahu keadaannya Abdul Karim, bahwa beliau adalah orang yang berada, memiliki pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang bagus. Ya, kalau tidak, tidak mungkin beliau Abu Aliyah menghardik beliau dengan ucapan seperti ini. Iya kan? Ya, innama hadza siyabu ruhban. Seandainya beliau tahu bahwasanya beliau adalah orang miskin dan hanya memiliki pakaian seperti ini, maka yang seperti ini tidaklah tercela. Tidaklah tercela. Hanya saja karena beliau mengetahui atau menduga bahwasanya Abdul Karim adalah orang yang berada, memiliki pakaian yang lebih baik dari itu, kemudian dia beralih dengan menggunakan pakaian yang menunjukkan kemiskinan ataupun menunjukkan pakaiannya mereka ahlul ibadah, maka beliau tanbih. Dan juga yang namanya pakaian tidaklah menunjukkan kepada zuhudnya seseorang. Sebagian manusia melihat atau memandang atau menilai kezuhudan itu pada mazahir, perkara-perkara yang zahir. Ini keliru. Ya, karena az-zuhud itu fil qalbi, dalam hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, az-zuhud itu tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, seseorang meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhiratnya, tidak bermanfaat, dan tidaklah konsekuensinya meninggalkan perkara yang mubah. Tatkala yang mubah tadi bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia manfaatkan. Juga tidak meninggalkan iktisab, kerja, ya, istirzak, mencari rezeki, tidak. Ya. Bahkan di antara manusia yang mengklaim dirinya orang-orang yang zuhud, ternyata dia bukan orang yang zuhud. Karena kezuhudannya hanya tampak pada mazharnya saja, pakaiannya saja, keadaannya saja, dalam keadaan hatinya menginginkan pemberian orang lain, tamak terhadap pemberian orang lain. Maka ini orang bukan orang yang zuhud. Bahkan sebaliknya mungkin, bahkan banyak di antara ulama, bahkan para nabi, mereka ada yang kaya. Nabi Sulaiman bagaimana? Banyak di antara para nabi memiliki pekerjaan-pekerjaan. Ya, bahkan kata Nabi alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi illa ru'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus orang nabi melainkan dia mengembala kambing. Ya, kita tahu Nabi Daud bagaimana kerjaannya, haddad. Ya, tukang besi. Zakaria najjar, tukang kayu dan yang lainnya. Ya. Sehingga keliru mereka-mereka yang memandang kezuhudan itu pada mazhar. Iya. Kita baca syarah dari beliau rahimahullah taala, inna min sunnati salaf anna rajula minhum yalbisu ahsana thiyabihi idza arada an yazura qauman aw yastaqbila qauman. Di antara sunnahnya salaf bahwasanya seorang dari mereka mengenakan pakaian yang terbaik tatkala mereka hendak mengunjungi satu kaum ataupun hendak menyambut satu kaum. Bukan hanya ketika berkunjung, tapi juga ketika menyambut satu kaum yang berziarah kepada kita. Jangan kita tampakkan kekurangannya. Iya. Kita tutupi kekurangannya. Kita gunakan pakaian yang terbaik, meskipun itu satu-satunya. Jangan kita gunakan pakaian yang paling jelek. Biar dikasihani sama Az-Zair. Barangkali dikasih hadiah. Keliru ini. Iya. Ini merendahkan dirinya sendiri. Iya. Wa hum bidzalika yata'assawna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan perbuatannya ini mengenakan pakaian yang terbaik ketika berziarah dan ketika menyambut tamu, mereka telah meneladani Nabi alaihi salatu wasallam. Faqad kana nabiy alaihi salatu wasallam yalbisu ahsana thiyabi. Ada kaidah. Kata ahli nahwu biasanya kana, kalau datang setelahnya fi'il mudhari itu menunjukkan istimrar. Faqad kana Nabi alaihi salatu wasallam yalbis ahsana thiyabih, menunjukkan kebiasaan. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam di antara kebiasaan beliau adalah mengenakan pakaian terbaik lil wufud, untuk menyambut wufud. Apa wufud? Tamu-tamu atau utusan-utusan. Idza qadimu alaihi, tatkala mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, memuliakan mereka. Ya. Bahkan ada pakaian khusus untuk menyambut mereka. Wa daraja salafu ala dzalika inda liqa'at wa ziyarat. Dan salafus saleh mereka berjalan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Inda liqa'at, yaitu mengenakan pakaian yang terbaik inda liqa'at, tatkala ada pertemuan-pertemuan, wa ziyarat, dan kunjungan-kunjungan, wa fil jam'i wal a'yad, dan ketika ada perkumpulan-perkumpulan dan juga hari-hari raya. Yalbasul wahidu minhum ahsana thiyabih biduni an yukallif nafsah. Salah seorang di antara mereka biasanya adalah mengenakan pakaian yang terbaik tanpa memberat-beratkan dirinya. Ya, kalau ada di antara mereka salaf yang mengenakan pakaian yang sederhana, robek atau tambalan, maka memang itu yang dimiliki gitu. Tidak ada yang lain. Tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin seperti orang yang ada di zaman sekarang yang mereka menisbatkan kepada ala ibadah ataupun tasawuf. Wa yatruk thiyabal mihnah liwaqtiha, dan dia tinggalkan, dia tanggalkan pakaian kerja pada waktunya, dipakai ketika waktunya kerja. Ya. Demikian mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, semoga bisa difahami. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.